La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-10 dari Rabi'ul Tsani 1439 Hijriah, kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah, yang berjudul Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Pada pertemuan terakhir, kita telah menyelesaikan beberapa riwayat yang dinukilkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan keutamaan seorang Al-Alim ketika dibandingkan dengan amalan-amalan Al-Abid. Dalam sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang yang faqih, yang memahami urusan-urusan agamanya, memahami ilmu agamanya, lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan 1000 ahlul ibadah. Dan yang berkaitan dengan ini, riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh musannif memiliki beberapa makna, datang dalam beberapa periwayatan. Berkata musannif alaihi rahmatullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau pernah bersabda, likulli syai'in imadun. Segala sesuatu memiliki pondasi. Wa imadu hadaddin al-fiqhu. Dan pondasi agama ini adalah fikih, pemahaman seorang di dalam agamanya. Wa ma 'ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fid din. Dan tidaklah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari al-fikhu, didasari ilmu, didasari dengan hujjah wal burhan, adillah min al-Qur'an wa sunnah, maka ibadahnya bernilai afdal, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana orang yang beribadah tanpa didasari dengan dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, ibadahnya bukan ibadah yang afdal. Ibadahnya ya diterima wa illa tidak. Ketika menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, masuk ke dalam keumuman hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Yang mengerjakan satu amalan soleh yang tidak pernah kami kerjakan, yang mereka anggap sebagai amalan soleh, padahal tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun. Amalan tersebut yang mereka anggap soleh, amalan soleh tersebut tertolak. Zikir berjamaah setelah sholat tidak pernah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwasanya perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang baik. Zikir berjamaah, doa bersama-sama, Tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kalaupun mereka mendatangkan hujjah dan burhan, yang mereka keluarkan sebagai hujjah dan burhan adalah ucapan pendapat Al-Imam Syafi'i wa man ma'ah, dan yang bersama beliau. Kalau kita mau mengembalikan, apakah Rasul pernah mengerjakan? Sahabat-sahabat Nabi pernah mengerjakan? La, tidak pernah dikerjakan. Yang warid dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum adalah mengucapkan lafaz takbir sebanyak 3 kali dengan jahr serempak satu masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ini menjadi tanda bahwasanya salat jamaah bersama Nabi alaihi salatu wassalam telah selesai. Jadi ketika orang, ada orang yang baru mau datang menuju Masjid Nabawi, Masjid Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dia mendengar lafaz takbir 3 kali dari masjid tersebut, dari Masjid Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengetahui berarti jamaah beliau alaihi salatu wassalam telah selesai. Ini hanya yang dilakukan oleh sahabat Rasul. Tidak ada kalimat-kalimat lainnya yang warid dari mereka. Wa ma'ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fid din. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan ketika didasari dengan fikih, ilmu pada agama Allah Jalla wa'ala. Wala faqihun wahidun, seorang faqih, asyaddu ala syaitan min alfi abidin, lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan 1,000 ahli ibadah. Riwayat yang berikutnya yang datang dari musannif alaihi rahmatullah, kala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-mautu atau la-mautu alfu abidin, la-mautu alfi abidin, kematian 1,000 ahli ibadah. Qa'imul layli sa'imun nahari, kematian 1,000 ahli ibadah, 1,000 orang yang suka mengerjakan, menunaikan salat malamnya, yang suka berpuasa di siang harinya. Kematian mereka ini, walaupun jumlahnya adalah 1,000 orang, 1,000 ahli ibadah. Ahli ibadah yang bagaimana malamnya dipakai untuk salat, siangnya dipakai untuk berpuasa. Ahwanu min mautil aqilil basiri bihalalillahi wa haramihi. Lebih mending. Keadaannya jauh lebih mending dibandingkan wafatnya seorang yang alim, al-basir, yang mengilmui syariat Allah Subhanahu wa taala, mengilmui halal, mengilmui haram, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram. Seorang alim wafatnya 1,000 ahli ibadah itu lebih mending daripada wafatnya 1 orang alim. Karena ketika wafatnya 1 orang alim, berarti dia telah menjadikan dunia ini seakan-akan gelap gulita. Karena ilmunya sudah tidak bisa lagi dia sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, kepada para talabahnya, kepada para muridnya. Berbeda dengan seorang ahli ibadah, walaupun jumlah mereka 1,000 dan semuanya wafat, maka masih banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada si fulan, masih ada si allan. Adapun seorang alim, ketika dia wafat, sulit mencari penggantinya. Karena seorang alim di muka bumi ini jumlahnya sedikit dibandingkan seorang abid, dibandingkan ahli ibadah. Dan masuk ke dalam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabiri, al-alim yang hakiki, al-ulama', masuk ke dalam apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-ghuraba. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang asing jika dibandingkan persentasinya dengan orang-orang yang tidak berilmu, jika dibandingkan persentasinya dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, jumlahnya mereka sedikit. Karena memang jarang orang-orang yang alim atau para ulama tersebut. Bahkan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibandingkan jumlah sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum mardahum dengan musyrikin wa kuffar, jauh lebih sedikit para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mardahum. Dan ini merupakan sunnatullah. Merupakan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian berkata musannif alaihi rahmatullah, wa ruwiya an ibni Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau pernah berkata, inna syayatin qalu li iblis, para syaitan pernah bertanya kepada iblis, ya sayyidana, wahai tuan kami, ma lana naraka tafrahu bimautil alimi ma la tafrahu bimautil abidi, ya sayyidana, wahai tuan kami, kata syaitan kepada iblis, ma lana naraka tafrah bimautil alim, kenapa kami melihat engkau sangat berbahagia, sangat gembira dengan wafatnya seorang alim? Syaitan berkata kepada iblis, kenapa wahai iblis engkau sangat gembira dengan wafatnya seorang alim? Ma la tafrah bimautil abid, tidak segembira, tidak sebahagia ketika engkau mendapati seorang abid yang wafat, seorang ahlu ibadah yang meninggal. Maka iblis ketika ditanya yang seperti itu oleh tentaranya, oleh anak-anak buahnya, faqal intaliqu, iblis mengatakan intaliqu, pergilah kalian. Fantalaqu ila abidin qa'imin yusalli, maka para syaitan sesuai dengan perintah rais mereka, pimpinan mereka, iblis pergi menuju seorang abid, pergi menuju seorang ahli ibadah yang sedang melakukan salatnya. Faqalu lahu, maka para syaitan mengatakan kepada dia, inna nuridu an nas'alak fansarif. Syaitan mengatakan kepada seorang abid tersebut, seorang yang sedang salat tadi, kami ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, tinggalkanlah salatmu. Faqala lahu iblis, maka ketika orang abid tadi, orang ahli ibadah tadi meninggalkan salatnya, iblis mengatakan kepada ahli ibadah tersebut, ini disaksikan para syaitan, disaksikan anak-anak buah dari iblis tersebut, karena iblis merupakan rais dari syaitan, hal yakdiru rabbuka ayyaja'ala dunya fi jawfi baydatin, iblis layaknya seorang rais mewakilkan pertanyaan kepada dirinya. Dia yang bertanya kepada seorang abid tadi yang sedang sholat, kemudian disuruh batalkan sholatmu, dia batalkan. Kemudian iblis mewakilkan anak-anak buahnya bertanya kepada seorang abid, apakah kamu mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan dunia ini ke dalam sebuah telur? Telur yang kita ketahui bersama, kecil seperti itu. Iblis mengatakan kepada orang abid, ahli ibadah, bagaimana pendapatmu? Perkiraanmu bagaimana? Persangkaanmu seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan dunia ini ke dalam sebuah telur. Faqala, maka ahlul ibadah tadi mengatakan, la, tidak bisa. Di dalam riwayat lain yang datang dari Ibnu Abbas, walaupun sanad ini adalah sanad yang dhaif, akan tapi kita bisa mengambil beberapa faedah dari matannya. Faqala la adri, aku tidak tahu. Di riwayat yang disebutkan oleh musannif di sini la, tidak bisa. Riwayat lain tidak tahu. Maknanya sama, intinya dia seakan-akan masih meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia masuk ke dalam telur yang kecil. Enggak bisa. Faqal, maka iblis mengatakan kepada para syaitan, kepada bala tentaranya, atarawnahu kafara fi sa'atin? Sekarang apakah kalian bisa melihat bahwasanya dia kafir? Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sesaat saja. Dalam waktu yang sangat singkat. Karena yang kita ketahui bersama, yang namanya kemampuan kudrah dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas. Akan tetapi hal ini tidak diketahui oleh seorang abid, karena tugas dia beribadah. Yang dia lakukan hanya ibadah, ibadah, ibadah. Salat, salat, salat. Zikir berjamaah, salawat, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi dan. Tidak mengamalkan talabul ilmi. Jadi ketika diberikan syubhat syaitaniyah seperti itu, mereka seluruh dunia masuk ke telur yang kecil, seakan-akan tidak mungkin. Maka iblis bergembira dengan hal ini. Atarawnahu kafara fi sa'atin? Apakah kalian sekarang bisa melihat bahwasanya seorang ahli ibadah ini bisa kufur dalam sesaat? Tsumma jaa ila 'alimin fi halqatin yudahik ashabuhu atau yudahiku ashabahu wa yuhadithuhum. Kemudian mereka semua, iblis dan bala tentaranya ini, datang kepada seorang alim. Yang mana seorang alim itu, ketika dia mendatangi, atau ketika mereka, iblis dan bala tentaranya, mendatangi seorang alim ini sedang dalam keadaan berbincang-bincang, bersendagurau dengan teman-temannya, dengan orang yang berada di sekitarnya, sedang tertawa bersama, sedang ngobrol dengan mereka, bersendagurau, berbincang-bincang. Artinya bukan dalam keadaan alim ini sedang beribadah, membaca Al-Quran dan yang semisalnya. La, sedang dalam keadaan santai. Maka iblis dan bala tentaranya datang kepada seorang alim tersebut. Faqal, maka iblis mengatakan, inna nuridu an nas'alak, kami ingin bertanya kepadamu sebuah pertanyaan. Faqala sal, maka seorang alim tersebut mengatakan, silakan kau bertanya. Faqal, maka iblis mengatakan, hal yaqdiru rabbuka ayyaja'ala dunya fi jawfi baydatin? Pertanyaan yang sama persis disampaikan kepada seorang abid. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan seluruh dunia ini ke dalam sebuah telur? Apa jawabanmu? Apa yang kamu fikir tentang pertanyaan ini? Maka seorang alim tersebut mengatakan, "Na'am." Bisa bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Qalu wa kaif? Bagaimana bisa, kata iblis dan bala tentaranya, bagaimana bisa seluruh dunia masuk ke dalam telur yang kecil? Maka seorang alim tadi mengatakan, yaqulu lidzalika idza arada, yaqulu dzalika idza arada kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu, dan jika Allah azza wajalla ingin melakukan hal tersebut, tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka akan jadi hal tersebut. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu mampu Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak masuk ke akal kita. Akal kita di bawah Allah Subhanahu wa taala, jauh, merupakan ciptaan dari Allah jalla wa ala. Jadi jangan kita jadikan akal sebagai barometer sebuah amalan soleh. Ini kelihatannya baik, ini kelihatannya tidak baik. Bukan pada akal letaknya, pada Al-Quran wa sunnah. Kalau Al-Quran wa sunnah mengatakan itu amalan soleh, naam, itulah amalan soleh. Tapi kalau Al-Quran wa sunnah mengatakan itu amalan yang tidak soleh, kita katakan itu bukan amalan yang soleh. Walaupun tidak masuk di akal kita, sepertinya zikir berjamaah ini amalan soleh, karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya. Akan tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau, Khulafa ar-Rashidin. sehingga perkara tersebut bukanlah perkara yang soleh. Maka kembali kepada pertanyaan iblis dan pada tentaranya tersebut, apakah mungkin? Nah, mungkin dan sangat bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala iblis. Maka iblis mengatakan kepada bala tentaranya syaitan, "Atarawna dzalika la ya'du nafsuhu?" Sekarang kalian bisa melihat apakah dia bisa memerangi dirinya. Artinya syubhat syaitan tersebut bisa masuk ke dalam dirinya dengan mudah? Tidak bisa, karena dia seorang yang alim, berilmu. Dia mengetahui Allahu ala kulli syai'in qadir. Dia mengetahui sekian banyak firman Allah Subhanahu wa taala tentang kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara yang tidak logis, yang tidak masuk akal pun bisa dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yufsidu alayya 'alaman katsira. Kata iblis, orang yang seperti ini, yakni seorang alim, orang yang seperti ini yang merusak makar-makarku di seluruh dunia. Syaitan memiliki misi untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah seluruhnya, kulluhum la'ugwiyannahum ajma'in, menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah dan menemani mereka nanti di neraka. Ini misinya syaitan dan akan terus digencarkan. Bagaimana cara kita melindungi diri-diri kita dari syaitan? Dengan al-ilm, dengan ilmu syar'i. Maka ini yang datang dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.